Motivasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar rahimakumullah, khusyuk dalam salat. Hal ini sangat penting kita ketahui, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan orang-orang yang khusyuk dalam salatnya berupa jannah, yaitu Jannatul Firdaus. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan surga Firdaus kepada orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Sehingga kita harus mengetahui apa itu khusyuk, bagaimana kita bisa khusyuk dalam salat. Sehingga salat yang menjadi ibadah rutin yang kita lakukan itu menjadi satu ibadah yang akan menghantarkan kita kepada kenikmatan yang abadi. Bukan sekedar ritual yang rutin kita lakukan tanpa makna, tidak. Kita lihat surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. "Alladzina hum fi salatihim khasyi'un." Yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Ini sifat pertama. Kemudian ada sifat-sifat selanjutnya sampai ayat ke-9. Dalam ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika humul waritsun." Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? "Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun." Yaitu mereka yang akan mendapatkan warisan berupa firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Jadi salat khusyuk itu akan menghantarkan pelakunya ke jannah Allah Azza wa Jalla yang namanya Jannatul Firdaus. Dan Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Firdaus kecuali di sana ada Arsyur Rahman. Dan di atasnya ada Allah Azza wa Jalla. Jadi atapnya langsung Arsyur Rahman. Ini menjadi pusat surga. Surga yang paling tinggi. Dan itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tentang firman Allah ini, "Alakallahu falahal musallin bil khusyu' fi salatihim." Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberuntungan orang-orang yang salat dengan khusyuk dalam salat-salat mereka. Fadalla ala anna man lam yakhsha falaysa min ahlil falah. Dan ini menunjukkan, kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan siapa saja yang tidak khusyuk dalam salatnya, dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Jadi siapa saja yang akan mendapatkan keberuntungan itu adalah orang-orang yang khusyuk. Tidak khusyuk, tidak beruntung. Khusyuk itu terkadang bermakna layinul qalb, artinya hati yang tenang. Layinul qalbi wariqatihi wasukunihi, ketenangan dalam hati. فَإِذَا خَشَعَ الْقَلْبُ تَبِعَهُ خُشُوءُ الْجَوَارِهِ لِأَنَّهَا تَبِعَةً لَهُ. Ketika hati sudah khusyuk, maka itu pasti diikuti oleh kehusyuan anggota badan. Dikarenakan badan itu akan mengikuti hati. Ketika hati khusyuk, maka badan pun akan khusyuk. Ketika hati merasa tenang, tentram, ketika melakukan salat, maka badan pun akan tenang, akan tentram. Selanjutnya, khusyuk dalam salat itu ibarat roh untuk badan kita. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Salatun bila khusyu'in wala hudurin kabadanin mayyitin la ruha fihi." Salat seseorang tanpa khusyuk dan tanpa merasa dirinya sedang salat itu seperti badan yang mayit, seperti badan mayit, badan mati yang tidak ada ruh padanya. Kemudian dari Amr bin Yasir radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi." Sesungguhnya seorang laki-laki dia akan menyelesaikan salatnya dan tidak dicatat untuknya kecuali 1/10 dari kebaikan salat itu. Hanya 1/10-nya. Wa tusuha, ada yang hanya 1/9-nya. Wa thumunuha, ada yang 1/8-nya. Wa subuha, ada yang 1/7. Sudusuha, ada yang 1/6. Khumusuha, ada yang 1/5. rubu'uha, ada yang seperempat, tsulutsuha ada yang sepertiga, nisfuha ada yang setengah. Jadi tergantung kekhusyuan. Semakin khusyuk seorang melaksanakan salat, maka semakin besar nilai salat yang akan dijadikan sebagai nilai kebaikan untuknya. Semakin jauh dari kekhusyuan, maka semakin sedikit juga nilai kebaikan yang akan dicatatkan untuknya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Maka di antara harapan ampunan dari Allah Azza wa Jalla yaitu dengan melakukan salat yang khusyuk. Wallahu a'lam.